Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul khurqi, bab al-khurq. Al-khurqu huwa al-jahlu wal-humqu. Nah, kebodohan dan kedunguan. Maksudnya bahwasanya barakallahu fikum, sifat ini adalah sifat yang tercela, sifat yang jelek, dan beliau nanti akan menyebutkan beberapa bentuk sifat-sifat yang dianggap kebodohan atau kedunguan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Walid Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi, At-Tayalisi. Nah, Imam Al-Bukhari lahu khamsatu syuyukh kulluhum yukanna bi Abil Walid. Imam Bukhari memiliki 5 orang guru yang kelima-limanya memiliki kunya Abul Walid. Nah, satu yang tadi kita sebutkan, Hisham ibnu Abdul Malik. Yang kedua adalah Ayyash ibnu Walid Ar-Raqam. Yang ketiga adalah Ahmad ibnu Muhammad Al-Arzaqi Al-Basri. Ahmad ibnu Muhammad Al-Arzaqi Al-Basri. Yang keempat adalah Ahmad ibnu Abdullah ibni Abi Raja Al-Harawi. Yang kelima adalah Hisham ibnu Ammar ad-Dimashqi. Nah, barakallah. Ayo. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Nah, Syu'bah ibnul Hajjaj, kunyahnya adalah siapa? Zakaria Abu Bustam. Oh. Amirul Mukminin fil hadis. Anil Miqdam ibni Shuraih. Dari Al Miqdam bin Shuraih. Al Miqdam ibnu Shuraih ibni Hani. Ibni Hani. Ibni Yazid. Ibni Yazid. Al-Harithi. Al-Harithi. Al-Kufi. Fiqatun. Qala sami'tu Abi Shuraih ibn Hani Abul Miqdam. Shuraih ibn Hani Abu Al-Miqdam Al-Kufi. Fiqatun. Qala sami'tu Aisyata taqulu, berkata Shuraih, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubatun. Dulu saya pernah ada di atas seekor unta, menunggangi seekor unta. Tapi unta ini memang agak susah, sulit dikendalikan. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Agak nakal untanya ini. Barakallahu fiik. Faja'altu adribuhu. Maka langsung saja kata Aisyah secara spontan, ontanya tak pukul. Iya, barakallahu fiik. Disuruh jalan malah diam, disuruh diam malah jalan. Tak pukul. Ketika Aisyah memukul onta tadi, Nabi melihat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Aisyah, alaiki birrifqi. Aisyah, ya, hendaknya engkau bertindak lembut, santun. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Karena kelembutan, kesantunan itu tidaklah dia berada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya, akan memperindahnya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan memperburuk dan memperjelek sesuatu tadi. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Hadis ini hadis yang pertama yang beliau masukkan dalam bab al-khurqu, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya tindakan kasar, ya, tindakan barakallahu fikum tayyib, tidak lembut, nah, itu termasuk bentuk al-khurqu atau tindakan kebodohan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib, masyru'iyatul ihsan 'alal hayawanat. Masyru'iyatul ihsan 'alal hayawan. Disyariatkan bagi kita untuk bertindak ihsan walaupun terhadap hewan-hewan. Iya, barakallahu. Nah. Dan itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah. Iya. Jangan mentang-mentang mereka itu adalah hewan sehingga kita bisa bertindak semena-mena, seenaknya, iya. ditendang, barakallahu fikum, dibanting, ya, diuntal-untal kesana kemari, barakallahu fikum. Nah, banyak dalam nas-nas yang menunjukkan bahwasannya Islam ini juga barakallahu fikum memberikan bimbingan dan anjuran kepada pemeluknya untuk berbuat baik kepada hewan. Buktinya ini Aisyah mukul onta yang bandel ditegur sama Rasul. Ya, sing apik. Ngono ya. Barakallahu fikum, yang bagus, yang lembut. Nah, walaupun ontanya memang bandel, barakallahu fikum. Nah, dalam riwayat yang lain barakallahu fikum disebutkan apa? Mumisak. Iya, wanita yang profesinya sebagai PSK. Nah, ya kan? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Cuman gara-gara itu dapat pengampunan dosa. Barakallahu fikum. Nah, dan beberapa riwayat yang lain barakallahu fikum, ya. Hatta ketika hewan itu ingin disembelih pun, ya, yang memang sudah waktunya dekat ajalnya, kita tetap diminta untuk apa? Barakallahu fikum, berpri kehewanan. Nah, bukan pri kemanusiaan, ya. Pri kehewanan. Artinya barakallahu fikum, naam, bertindak ihsan. Iya. Ditajamkan pisaunya, ya. Tidak dibiarkan dia melihat teman-temannya disembelih, dipercepat ya prosesnya barakallahu fikum. Nah, itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam ini sangat-sangat memperhatikan, ya, barakallahu fikum, tindakan ihsan kepada bangsa hewan. Apalagi kalau berbicara bagaimana pengagungan Islam terhadap Bani Adam. Ya, walaqad karramna Bani Adam. Dan Allah telah memuliakan anak Adam ini. Nah, barakallahu. Baik. Tentunya mimbabil aula, lebih diutamakan lagi barakallahu fikum kita untuk bisa berbuat ihsan kepada sesama manusia. Wong hewan saja seperti itu dihargai harkat dan martabatnya. Iya. Apalagi yang namanya apa? Manusia. Iya, barakallahu fikum. Harus kita lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai orang-orang kafir pun barakallahu fikum, selama mereka bukan kafir yang harbi, tetap mendapatkan perlindungan. Iya, mendapatkan jaminan keamanan, tidak boleh bagi kita untuk melukai mereka. Itu yang kafir. Apalagi kalau kita mau berbicara muslim. Sesama muslim, nyimba bil aula lagi. Apalagi kalau kita mau berbicara sesama salafiyin. Nah, iya. Apalagi kalau kita mau berbicara sesama tulabul ilm. Masya Allah, itu lebih mengkerucut, lebih kecil-kecil lagi. Nah, ya. Sehingga sangatlah tidak pantas kalau sesama para tulabul ilm, ya, merendahkan, melecehkan, menghina, iya, sesama temannya. Barakallahu fikum. Walaupun temannya antum itu bodoh, walaupun temannya antum itu tulalit, ya, walaupun temannya antum itu barakallahu fikum, iya, antum pandang rendah lah. Nah, jangan sampai anda barakallahu fikum melecehkan atau merendahkan dia. Ikhwan ya, wong hewan saja seperti itu. Ya, ditegur oleh Nabi. Padahal onta, ontanya juga apa? Bandel. Iya, dipukul sama Aisyah ditegur, suruh yang bagus. Nah, apalagi barakallahu fikum sesama manusia. Barakallahu. Apalagi sesama umat Islam, apalagi sesama para penuntut ilmu. Lebih-lebih ditekankan bagi kita untuk memiliki kesantunan dan kelembutan dalam bersikap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Shadaqah. Shadaqah ibnu Fadl, Abul Fadl Al-Marwazi. Thiqatun. Shadaqah ibnu Al-Fadl Abul Fadl Al-Marwazi, Al-Marwazi. Thiqatun. Qala akhbarana ibnu Ulayyah, telah mengabarkan kepada kami ibnu Ulayyah. Nah, ibnu Ulayyah di sini adalah Ismail ibnu Ibrahim ibni Miqsam. Al-Asadi maulahum. Abu Bishr Al-Basri. Siqatun hafidhun. Nah, barakallahu fiik. Di sana ada Ibnu Ulayyah yang lain, namun barakallahu fiikum, dia ini dikenal bukan sebagai Ibnu Ulayyah yang ahli sunnah, walaupun masih ada hubungan dengan Ibnu Ulayyah yang kita sebutkan, Al-Mu'tazili. Siapa dia? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Siapa Usama? Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Siapanya? Anaknya sendiri. Kenapa dia ini? Nah, barakallah. Iya. Putranya sendiri, barakallahu fikum. Itu termasuk tokoh. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Mu'tazili, ada yang mengatakan Jahmi. Pemahamannya menyimpang. Nah, dapat hadiah. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Jadi memang barakallahu fikum secara umum orang tua itu memang memiliki pengaruh yang besar pada agama anaknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau orang tuanya bagus agamanya, biasanya apa? Anaknya juga bagus, juga baik. Barakallahu. Namun sekali lagi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga beberapa kasus ya, yang keluar dari barakallahu fikum kaidah tadi. Nah, ya. Berbalik. Orang tuanya saleh, anaknya toleh. Iya, orang tuanya alim ahli sunnah, anaknya barakallahu fikum ahli bidah. Nah. Itu barakallahu fikum dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menyadarkan manusia agar mereka tidak barakallahu fikum 100% ya, bersandaran pada kesolehan dan ketakwaan mereka. Saya ini soleh, saya ini alim, saya ini ulama, saya ini ahli sunnah. Pasti anak saya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim, menjadi ahli sunnah. Nah, ini adalah barakallahu fikum ayat keyakinan atau pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Ya, jangan terlalu pede. Tetapi apa? Boleh bagi kita untuk memiliki harapan. Ya, roja mengharapkan bahwasanya anak keturunan kita menjadi orang-orang yang barakallahu fikum soleh seperti kita. Tapi tetap di sana harus ada yang namanya al-khawf. Rasa khawatir, rasa takut. Kenapa? Karena orang-orang yang jauh lebih soleh daripada kita, yang jauh lebih tinggi levelnya daripada kita, lepas juga anaknya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Apa Anda pikir beliau tidak mendidik anaknya sejak kecil? Sudah. Tapi sekali lagi yang namanya al-hidayah biadillah, hidayah dan taufik itu di tangan Allah. Ya, manusia tidak memiliki daya dan upaya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai atau kamu cintai. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga dari barakallahu fikum nas-nas yang ada dan peristiwa-peristiwa yang ada itu memberikan pelajaran ya bagi para orang tua. Naam. Memang di sana kita patut dan sangat-sangat dianjurkan memiliki harapan yang besar kepada anak keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Ya. Dengan memperbaiki diri kita. Ibda binafsika. Ya, mulai dari diri kamu. Setelah itu nanti yang lainnya akan mengikuti. Nah, iya, barakallahu fikum. Harapan kita besar dengan kita memperbaiki diri, dengan kita menjadi orang yang saleh, menjadi wanita yang salihah. Harapan kita anak keturunan kita bisa ngikut. Nah, ya, tapi ingat, tidak boleh juga bah bersandaran secara total dan memastikan. Tetap juga harus ada yang namanya al-khawf. Ya, rasa takut karena mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menyelewengkan ya hati-hati manusia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Qala Anil Jurairi. Dari Al-Jurairi. Al-Jurairi siapa namanya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Al-Jurairi siapakah dia gerangan? Sudah pernah kan ini terjemahnya? Siapa? Dapat hadiah loh. Siapa Yunus? Said bin Iyas, salah alamat. Siapa Al-Jurairi di sini? Hah? Yakin Yunus? Gak salah lihat. Said bin Iyas Al-Jurairi. Wa mahaluhu. Fiqah. Soduk. Ba'if. Fiqah. Yakin apa nebak? Yakin? Hah? Fikotun terus? Ada tambahan keterangan? Sayyib Labas, hadiahnya buat Yunus. Ya. Said bin Iyas Al-Jurairi Fiqatun Mukhtalif. Barakallahu fiik. An Abi Nadhrah, dari Abu Nadhrah Al-Munzir Ibnu Malik. Al-Munzir Ibnu Malik Ibni Fadalah Ibni Qat'ah. Qaf Ta'ain Tak marbutah. Al-Abdi Al-Basri Nah Siqatun. Siqatun, dia rawi yang siqah. Qala rajulun minna yuqalu lahu Jabirun au Juwaibir, berkata seseorang dari kalangan kami yang dia dikenal dengan Jabir atau Juwaibir. Nah, Jabir atau Juwaibir Al-Abdi. Qala Ibnu Hajar maqbul, berkata Ibnu Hajar dia maqbul. Qala Az-Zahabi la yu'raf, la yu'raf. Nah, tayyib, Jabir mengatakan talabtu hajatan ila Umara fi khilafatihi. Aku pernah meminta kebutuhan kepada Umar pada masa kekhilafahan beliau. Fantahaitu ila Madinah laila, maka aku pun sampai di kota Madinah pada malam hari. Fa ghadautu alaihi, maka aku pun bersegera mendatangi Umar. Waqad u'titu fitnatan walisanan au qala mantiqan, dan aku, kata beliau, diberikan kepandaian dan kecakapan dalam berbicara, pinter ngomong ya. Cocok menjadi apa? Jubir, juru bicara, namanya Juwaibir. Nah, pintar bicara. Fa'akhadtu fid dunya fasaghartuha, maka aku dengan modal kecerdasan tadi dan pintar ngomong, aku bisa meraih dunia begitu banyak, tapi tak anggap kecil ya. Nah, gampang cari dunia. Barakallah. Fataraktuha la taswa syai'an, tak tinggalkan dunia itu, tidak disisakan sedikit pun. Wa ila janbihi rajulun abyad, abyadu sya'ri wa abyadu thiyabi. Saat itu di sisi Umar ada seseorang yang rambutnya telah memutih dan dia juga mengenakan pakaian yang serba putih. Itu menambah kewibawaan ya. Sudah putih semua, jenggotnya putih, serba putih, itu semakin bertambah wakornya. Siapa gerangan orang tersebut? Kita lihat saja. Faqala lamma faraghtu. Maka orang berambut putih dan berjubah putih tadi berkata, setelah aku selesai berbicara, kullu qawlika kana muqariban illa wuku'aka fid dunya. Kata si embah tadi, ada embah-embah ini, dia berkata, semua ucapanmu tadi mendekati kebenaran. Bagus. Kecuali satu hal. Nah, wuku'uka fid dunya. Waqa'a fi fulan maknanya sabba wa aba. Ya, waqa'a fi fulan ai sabbahu wa abahu. Yaitu mencela, menjelek-jelekkan. Nah. Dikata orang tua tadi, semua ucapanmu tadi le, ya, hampir mendekati, mendekati kebenaran lah. Kecuali satu, yaitu pernyataan kamu yang mencela dan menjelek-jelekkan dunia ya secara total. Nah, habis-habisan. Wahal tadri mad dunia? Apa kamu tahu apa itu dunia? Kemudian beliau melanjutkan, innad dunya fiha balahuna au qala zaduna. Ya, perlu kamu ingat, dunia itu di dalamnya ada sesuatu yang bisa membuat kita mencapai tujuan kita di akhirat. Di dalam dunia itu ada sesuatu yang akan bisa menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak. Nah, ilal akhirah, ya. Sesuatu yang bisa mencapaikan kita kepada akhirat dan bekal kita sampai ke akhirat. Barakallahu fiik. Wa fiha amaluna allati nujza biha fil akhirah. Dan di dalamnya juga ada amalan-amalan kita yang kita akan diberikan balasan dengannya pada akhirat kelak. Nah, jadi si Juwaibir tadi dikatakan si orang tua, ucapan kamu tadi semuanya mendekati kecuali satu. Yaitu apa? Celaan kamu habis-habisan terhadap dunia. Kamu tahu apa itu dunia? Dia menyebutkan, di dalam dunia itu ada bekal, ada sesuatu yang membuat kita untuk sampai ya kepada akhirat. Artinya bagaimanapun ya kita masih butuh terhadap dunia. Iya. Kamu mau sholat, apa syaratnya sholat? Menutup aurat. Tutup aurat itu pakai apa? Pakaian. Pakaian itu bagaimana? Apa dapat begitu saja? Ya kan? Kan beli. Barakallahu fikum. Nah, iya. Yang mau barakallahu fikum ibadah haji dan umroh juga demikian. Membutuhkan bekal dan biaya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Cukup banyak barakallahu fikum majal, tempat-tempat ibadah yang di situ memang tidak bisa lepas dari perkara-perkara dunia. Tidak benar kalau kamu mencela dunia itu secara total, seolah-olah kamu memang tidak butuh sedikit pun terhadap dunia. Tidak benar. Karena kata beliau, sebagian dari bagian dunia tadi adalah bekal. Iya. Nah, yang kita butuhkan nanti untuk bisa sampai di akhirat. Nah, di dalam dunia itu ada amal-amalan yang nanti akan kita dibalas dengannya. Qala fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha min. Ditambah lagi oleh beliau, dalam keadaan telah mengambil dunia tersebut seorang laki-laki yang jauh lebih tahu tentang dunia tadi daripada saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, barakallah. Nah, ketika beliau diberikan hadiah kendaraan, ya, kadang kuda, kadang unta, itu enggak satu punya beliau. Ada lima. Kadang hadiah dari raja ini, kadang hadiah dari barakallahu fikum kabilah ini, ya. Itu kan dunia. Kalau memang Rasul mengatakan dunia itu tercela-cela total, enggak diterima. Nah, beliau juga punya jubah ya hullah Yamaniyah yang sangat indah itu beliau pakai ketika menemui delegasi-delegasi utusan-utusan kenegaraan. Pakai. Nah, kalau memang dunia itu tercela secara total, ya enggak akan beliau pakai. Barakallahu fikum. Nah, iya. Ghanimah kan juga dunia. Barakallahu fikum. Ini diambil. Dan beliau lebih tahu tentang bagaimana dunia itu. Nah, jadi ditegur ya si Juwaibir yang pinter ngomong tadi oleh si Mbah. Nah, fakultu, maka saya pun bertanya, penasaran, siapa orang tua ini? Kok mantap sekali ngomongnya. Nah, ya Amirul Mukminin, man hadzar rajulu alladhi ila janbika, wahai Amirul Mukminin, siapa gerangan orang yang ada di samping Anda? Qala, maka Umar berkata, Sayyidul Muslimin Ubay ibnu Ka'ab. Nah, iya. Beliau ini memang tokohnya orang Islam. Dia ini namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dan juga barakallahu fikum termasuk ya ahli Quran. Nah, Ubay ibnu Ka'ab. Riwayat ini lemah, isnaduhu dhaif, karena si Jabir atau si Juwaibir tadi makbul atau la yu'raf. Tapi pernyataan Umar, Sayyidul Muslimin Ubay ibnu Ka'ab barakallahu fikum, itu ya sahih, thayyib, masyhur di kalangan salaf. Bisa dilihat dalam Mustadrak, kemudian Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasq. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Adapun kandungan makna dari pernyataan Ubay bin Ka'ab juga benar, barakallahu fikum, bahwasanya salah kalau seorang muslim itu menghajar, ya, meninggalkan dunia secara total. Tidak benar. Secara Al-Quran dan secara hadis itu justru menyelisihi. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ya. Dan harapkanlah apa yang Allah berikan kepada kamu negeri akhirat. Boleh. Iya. Cita-cita akhirat itu adalah wajib, harus. Tapi ingat, jangan lupa dengan urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit-sakitan. cuman punya anak satu gadis perempuan lagi, ya apa harapannya? Paling dipe orang dah. Barakallahu fikum. Rencananya saat apa? Mau diserahkan semua hartanya, ya biar di jalan Allah. Sebentar lagi kan saya paling mati, istri saya paling ya gitu juga lah. Ya anak saya perempuan paling diambil sama suaminya. Jadi harta saya untuk apa? Nah, mau diserahkan semuanya. Ditegur sama Rasul. Innaka antadzara warasataka aghniyaan khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Saat kamu meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan, ya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan apa? Miskin, minta-minta kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum. Tayyib, bentuk i'tidal, bentuk keadilan di dalam Islam. Jadi Islam ini bukanlah agama yang mengekang ya secara total dari sisi kebutuhan manusia yang insani. Naam. Tapi juga tidak membiarkan kebutuhan manusia yang barakallahu fikum tayyib natural tadi juga dilepas bebas, tidak. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sehingga saya dalam kitab Al-Fawaid ya. Tayyib. Ad-dunya la yudhammu, dunia itu tidaklah dicela. Tayyib. Bikaunihi lazzah. Dunia itu tidaklah dicela bukan karena dia itu lezat. Bukan. Ya. Makan sate enak dicela, enggak. Ya, yang senang makan bakso enak dicela, tidak. Yang suka makan mie ayam lezat mie ayamnya, dicela, tidak. Nah, jadi dunia itu dicela bukan semata-mata karena dia lezat atau nikmat. Tetapi nas-nas dalil yang menyebutkan dunia itu dicela, rendah, hina ketika apa? Dunia itu melalaikan. Ya. Menyebabkan Anda jauh dari Allah, menyebabkan Anda jauh dari akhirat, menyebabkan Anda jauh dari ibadah, baru dicela. Iya. Kalau sekedar barakallahu fikum, na'am. Iya, makan enak. Iya. Barakallahu fikum punya kendaraan yang bagus. Iya, barakallahu fikum punya istri yang cantik, gitu ya. Barakallahu fikum, na'am. Anak yang juga ganteng dan cantik, barakallahu fikum. Tayyib, punya rumah semata-mata. Ya demikian ya tidak dicela. Tapi ketika hal-hal tersebut barakallahu fikum membuat Anda lalai dari akhirat, ya, membuat Anda sombong, membuat Anda ujub, nah disitulah letaknya, ya, barakallahu fikum celaan tersebut barakallahu fikum. Nah, ya, jadi dunia itu tidaklah dicela secara total. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi. Nah, kalau bagi orang-orang tasawuf, orang yang masih ya ngambil dunia walaupun 1%, nah maka itu akan mengurangi tauhidnya, akan mengurangi tawakalnya, akan merusak agamanya. Nah, barakallahu fikum. Padahal mereka sendiri sebenarnya enggak bisa. Ya, buktinya apa? Ya mereka tetap cari makan kan. Walaupun ngais di kotak sampah itu, dibongkar-bongkar kotak sampah cari makan. Katanya enggak butuh dunia. Kalau enggak butuh dunia, enggak usah makan. Walaupun dari kotak sampah, tunggu kenyang. Doa. Tawakal. Kalau memang kenyang ya kenyang. Kalau memang mati ya mati. Tapi tidak mereka. Ya kan? Masih mengais-ngais kotak sampah cari makanan di situ. Barakallahu fikum. Nah, ya itu adalah pemahaman yang salah, tidak benar. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Islam itu pertengahan. Bukan juga berarti seseorang itu memporsir semua waktunya untuk dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.